نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, Syekh Junayd al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, as-sadiq yataraqqa fi sa'ah 70 darajah. Wal kadhib la yataraqqa walau fi sam'ina sanah. Orang yang sungguh-sungguh, maka dalam satu saat dia meningkat derajatnya 70 derajat. Orang yang kadzib, tidak sungguh-sungguh, main-main, maka 70 tahun tidak ada peningkatan apa-apa. Maka kita keluar di jalan Allah SWT mau belajar sungguh-sungguh dalam segala hal. Namulaikan wa ta'ala, dan dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu sudah ada beberapa orang yang masuk Islam. Kemudian sahabat tadi ditanya, tapi kenapa ini? Seluruh sahabat, seluruh umat Islam hampir mufakat. Abu Bakar. Kenapa? Ini seorang sahabat ditanya. Karena Abu Bakar ini orang yang sebaik-baiknya orang ketika masuk Islam. Mulai masuk Islam sampai matinya belum pernah diketahui Abu Bakar itu buat kekeliruan. Jadi semulaikan Allah SWT, kekeliruan yang disengaja maksudnya. Mulai masuk Islam sampai beliau wafat belum pernah membuat marah Rasulullah SAW. Sedangkan beliau ini hari-hari bersama Rasulullah siang dan malam. Ini ada beberapa riwayat itu menyatakan seperti itu semuanya. Jadi dalam usaha agama ini semulaikan Allah Ta'ala, orang itu nilainya bukan hanya siapa yang dulu, siapa, tapi siapa yang sungguh-sungguh. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau menurut urutan waktu, beliau adalah orang yang kurang lebih ke-40 atau ke-50. Tetapi karena kesungguhan beliau yang luar biasa, maka beliau ini menjadi orang yang kedua di kalangan umat Islam di seluruh alam ini. Maka kita sungguh-sungguh mulai saat ini. Perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan di dalam waktu keluar diteliti dengan baik, sehingga waktu kita keluar betul-betul konsentrasi untuk amal saja. Sibukkan diri kita dalam dakwah, sibukkan diri kita di dalam dakwah, terutama jaulah khususi ataupun umumi ataupun dakwah infirodi. Sibuk terus, biasakan diri dengan teman kita ataupun dengan orang lain. Sibukkan diri kita dalam taklim, sibukkan kita diri kita dalam ibadah, terutama sholat. Perbanyak sholat, sehingga kita ini punya pengalaman mendapatkan pertolongan Allah sebab sholat. Gak masalah apa saja sholat, untuk mengeluarkan jamaah sholat. Ada masalah apa saja di jamaah sholat, nangis juga Allah. Pertama kali yang dihubungi adalah Allah. Jangan hubungi siapa-siapa. Hubungan kepada Allah, sholat, doa. Hubungan kepada Allah, sholat, doa. Sehingga kita ini, kita harapkan selama 40 hari nanti kita akan punya pengalaman hubungan dengan Allah SWT. Sibukkan diri kita dalam khidmat dengan umat. Kemudian mulai kan saya pesan, khususnya untuk santri-santri yang masih muda-muda ini, masya Allah, dengan pergi kemana saja tanpa musyawarah dan tanpa berjamaah. Ini amir-amir jamaah diperhatikan. Jangan sampai kamu membiarkan siapa saja jamaah keluar tanpa berjamaah. Usahakan 3 orang. Jadi kalau khususi 3 orang, jangan 2 orang. Karena Nabi mengatakan 1 orang 1 setan, 2 orang 2 setan, 3 orang itu jamaah. Fa'ajazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kalau 3 itu baru ada kekuatan. Maka santri-santri semuanya kita mau belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ajazna bithalith. Karena 2 orang ini enggak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala kirim 3 orang yang ketiga untuk menguatkan. Maka dalam 3 orang ini ada kekuatan, kekuatan jamaah. Maka khususi 3 orang, usuli 3 orang. Kerja sedikit tapi tertib itu lebih baik dari banyak tapi tidak tertib. Kita usaha kerjanya tertib betul-betul. Walaupun cuma 40 hari tapi tertib, itu lebih baik daripada 10 tahun tapi tidak tertib. Jangan sungguh-sungguh. Maulana Yusuf rahimahullah beliau mengatakan jamaah 40 hari yang betul-betul tawajuh kepada Allah dan tertib 24 jam, ini jamaah ini akan jadi asbab hidayat untuk umat secara umum, bukan untuk dia sendiri. Allah melihat perjalanan kita mulai awal sampai akhir. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kita jaga betul-betul anggota tubuh kita ini, mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki, jangan sampai ada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan berkata yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan melihat yang haram. Tadi sudah diingatkan, tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Ini saya sedikit saya ceritakan bagaimana Syekh Amul Hasan rahimahullah. Beliau mengatakan selagi orang ini menggunakan ini, perkara-perkara ini, susah untuk menjadi orang takwa. Susah untuk menjadi orang takwa. Kita ingin selama 40 hari itu suasananya itu seperti zaman Nabi dulu. Nabi dulu ada telepon enggak? Nah. Para sahabat dulu ada telepon tidak? Tidak ada. Ada masalah, sholat 2 rakaat nangis pada Allah. Pasukan yang ada di luar negeri diteriaki oleh Sayyidina Umar dari mimbar Madinah. Bisa dengar. Namun oleh karena Allah, kita ini mau membersihkan hati kita ini dari ta'aluk kepada selain Allah. Tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah. Menglaikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah niat 4 bulan disempurnakan 4 bulan. Yang niat 40 hari disempurnakan 40 hari. Jamaah berangkat 10 orang, maka pulang 10 orang juga. Jangan sampai ada jamaah itu pulang duluan. Keberhasilan jamaah itu kalau 10 orang berangkat, 10 orang pulang. Nabi marah memulaikan. Kalau ada jamaah itu berangkat sekian orang pulang jadi kurang, maka beliau marah. Beliau tidak suka dengan jamaah seperti ini. Berangkat bareng, pulang bareng. Jamaah yang berhasil adalah jamaah yang kasih sayang satu sama lain. Inilah jamaah yang akan jadi asbab hidayah. Hakikatnya yang bisa memberikan paham ya Allah SWT. Maka kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Dalam perjalanan kita ini kita banyak doa seperti doa Nabi. Allahumma ihdini wa sadidni. Allahumma ihdini wa sadidni. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada aku dan tepatkanlah langkah-langkahku. Tepatkanlah keputusan-keputusanku. tepatkanlah ucapan-ucapanku. Semua ta'aluk kepada Allah, mau khususi ta'aluk kepada Allah, sholat dua rakaat, baca yasin, doa, mau usuli begitu juga, mau bayan, doa kepada Allah SWT, mau taklim, doa kepada Allah SWT. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Ini kita mau belajar, bukan main-main. Belajar bagaimana kehidupan sahabat menjadi kehidupan kita. Menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah. Menyelesaikan masalah dengan doa, dengan zikir, dengan amalan. Dengan memperbaiki akhlak. Dengan istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa terus menerus istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalan keluar semua kesulitannya. Perbanyak doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tidak ada kerja-kerja istimai, sibuk dalam zikir, sibuk dalam baca Quran. Doanya Nabi Yunus diperbanyak. Sejarah dakwah ini dimulaikan bukan karena banyaknya orang, tapi karena kesungguhan orang. Syekh Mu'inuddin Al-Justi mengadakan perjalanan dari Amritsar sampai ke Dhaka dalam masa 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu 9 juta orang telah masuk Islam. 9 juta orang masuk Islam. Ini kurang lebih 700 tahun yang lalu sebenarnya. Sehingga Islam tertanam sampai sekarang di sana. Ini Islam yang ada sekarang di negeri kita ini berkat pengorbanan orang-orang dulu, tangisan orang-orang dulu. Orangnya tidak banyak, tapi ketika kerja mereka diterima oleh Allah, maka 500 tahun kerja mereka masih kita lihat sampai sekarang. Maka kita sungguh-sungguh sebenarnya. Dalam segala hal, doa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, terus menerus, sehingga kita nanti setelah 40 hari, kalau kita masih hidup, 40 hari kita sudah berubah, betul-betul menjadi dai yang sebenarnya. Ada rasa tanggung jawab kepada agama. Namulaikan wa ta'ala, umat Islam ini di negeri kita ini dulu 99%. Sekarang tinggal 82%. Apa yang akan kita katakan di depan Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh sama mereka? Kemurtadan terjadi di mana-mana. Dan tidak ada obat dan kemurtadan-kemurtadan ini mulaikan, kecuali dengan dakwah yang sungguh-sungguh mulaikan. Juta-juta orang terjadi kemurtadan di negeri kita ini. Kita mau 40 hari menangis kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku, tetapkan hati umat Islam menjalankan agamamu, ya Allah. Satukan hati mereka, ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu. Ini tanda-tanda kalau orang sudah menangis untuk umat ini sembelih kan. Ini tanda-tanda orang itu dapat warisannya Rasulullah SAW. Inilah warisan Rasulullah SAW. Rasulullah punya warisan yang besar. Ilmu itu warisan Rasulullah, ibadah itu warisan Rasulullah, dakwah warisan Rasulullah. Termasuk warisan Rasulullah yang sangat tinggi, menangis untuk umat. Menangis untuk umat. Kalau di negeri kita, semuanya kan, yang mayoritas umat Islam keadaan seperti ini. Bagaimana keadaan umat Islam di tempat-tempat yang minoritas? Di Asia Tengah sana, di Rusia, di Cina. Tetapi dimulaikan Allah Ta'ala, ini sejarah dakwah ini. Walaupun da'i-da'i jumlahnya tidak banyak, tapi kalau sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datangkan hidayah, sehingga manusia berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan asbab baik, tidak dengan asbab yang zahir. Kita pergi ke ujung-ujung negeri kita ini, di Nusantara. Di pulau-pulau, di hutan-hutan ada orang Islam. Bagaimana bisa datang Islam ke sana itu? Ini dengan nusrah ghaibiyah yang Allah berikan kepada Wali Songo dulu sebenarnya. Nusrah ghaibiyah telah datang pada waktu itu. Sehingga raja-raja, dedengkot-dedengkot Hindu telah masuk Islam. Tuhannya Wali Songo juga Tuhan kita juga. Tuhannya Syekh Muhammad Ilyas Tuhan kita juga. Tuhannya para nabi Tuhan kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh memulaikan, akan datang pertolongan kepada kita. Sebagaimana pertolongan yang telah datang kepada Wali Songo. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para sahabat. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para nabi, para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul asyhad. Allah SWT berjanji mendatangkan pertolongan bukan hanya kepada para nabi, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan disalahi. Janji Allah itu pasti. Maka bagaimana kita keluar itu dengan kesungguhan. Amal-amal istima'i kita jaga, amal-amal infirodi kita jaga. Amal infirodi ini semulaikan Allah Ta'ala seperti pondasi. Amal istima'i seperti bangunannya. Kalau pondasi tidak kuat, bangunan bagusnya kayak apa akan tumbang. Begitu juga semulaikan Allah Ta'ala. Kalau pondasi saja tanpa ada bangunan, maka manfaatnya juga akan sedikit. Amal infirodi, amal istimai, jaga betul-betul. Dan mulaikan Allah Ta'ala, para sahabat dulu semulaikan, bukan hanya waktu melek mereka memikirkan agama, sampai waktu tidur pun mereka memikirkan agama. Sehingga mereka itu tidur saja dapat tambahan-tambahan ilmu. Kamu baca dalam hayatul sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat karena tidurnya mendapatkan ilmu. Didatangi malaikat pada waktu tidurnya, dikasih macam-macam pelajaran ilmu. Namulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu sudah sungguh-sungguh dalam amal agama, di mana saja dia akan dapat manfaat agama. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diajari ayat kursi oleh setan malaikat. Ini karena kekuatan iman dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai setan pun tidak bisa mengajarkan keburukan kepada Abu Hurairah. Setan pun mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kamu ingin selamat baca ayat kursi. Yang ajari setan malaikat. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh dalam agama, sampai setan pun menyuruh baik kepada kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam agama, nah ini yang musibah malaikat. Nanti di mana-mana kita dapat keburukan. Keluar malah mendapat pelajaran-pelajaran keburukan nanti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, sampai orang yang buruk pun mengajak baik. Jadinya itu. Setan pun bisa mengajak baik. Maka kita sungguh-sungguh malaikat. Saya ulang-ulang lagi, kita sungguh-sungguh. Jangan kita ada pikiran saya ini masih anak muda. Ya anak, namanya anak muda. Para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan anak-anak muda. Ma utiyal alimu ilman illa wa wasyab, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada orang alim dikasih ilmu oleh Allah kecuali waktu muda. bahkan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ruhul Ruhul Bayan itu dijelaskan kebanyakan wali-wali Allah dipilih oleh Allah pada waktu muda. Ini dalam kitab Ruhul Bayan dalam tafsir Babalagha Arba'ina Sanah itu. Kebanyakan wali-wali Allah itu dipilih sebelum umur 40 tahun. Jadi justru waktu muda inilah kesempatan-kesempatan yang sangat tinggi untuk kita ini menjadi orang yang baik semuanya. Menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jangan menunggu tua. Ini kalau sudah tua kita jadi loyo. Tambah sulit lagi untuk memperbaiki diri kita. Para sahabat kebanyakan orang muda. Sayyidina Ali umur 9 tahun. Zubair bin Awam umur 8 tahun. Jadi pejuang-pejuang, jadi dai-dai. Nah kita ini ingin begitu. Sungguh-sungguh. Jamaah anak-anak muda tapi sungguh-sungguh. Menunjukkan pandangan senantiasa zikir kepada Allah. Sehingga jalannya saja sudah mendatangkan hidayah dari Allah SWT. Dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang sekitarnya itu tidak akan celaka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita duduk di bis, duduk di kereta api dengan zikir kepada Allah SWT, mengingati Allah kalau kita tidak bisa bicara apa-apa, itu sudah akan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Allah akan ampuni dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Makanya kita keluar dengan zikrullah. Tunjukkan pandangan dengan zikrullah. Kalau bicara-bicara agama dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semangat untuk ikut Rasulullah SAW, pandangan kita kepada negeri akhirat, kita memujahadah. Kita ingin menjadi sahabat-sahabat, orang-orang seperti para sahabat pada akhir zaman ini. Meniru-niru mereka. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan hidayah kepada para sahabat. Berikanlah hidayah kepada aku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, Engkau yang telah merubah kehidupan para sahabat. Rubahlah hidupku sebagaimana Engkau telah merubah mereka. Ya Allah, Engkau telah memberkati para sahabat. Ya Allah, berkatilah aku sebagaimana Engkau telah memberkati para sahabat. Kemarin Syekh Abdul Wahab mengajari doa. Amu doa. Ya Allah, berikanlah kepahaman aku. Gunakanlah aku di dalam agamamu. Sebagaimana Engkau telah menggunakan para sahabat. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Ilyas. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Yusuf. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Amul Hasan. Sebagaimana Engkau telah menggunakan wali-walimu di seluruh alam. Ya Allah, Engkaulah yang telah menggunakan mereka. Gunakanlah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Berkatilah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati mereka. Dan juga saudara-saudaraku, ya Allah, ahli keluargaku, teman-teman, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Ini doa kita tiap habis sholat. Doa kita waktu tahajud. Doa kita waktu perjalanan. Namunlah Allah Subhanahu wa taala, ada jemaah jalan kaki telah dikirim. Di mana? Namunlah jemaah jalan kaki dikirim ini di salah satu negeri di Eropa. Jemaah jalan kaki saja. Tiba-tiba ada orang itu memperhatikan jemaah itu. Kemudian dia datang kepada jemaah itu. Saya ingin masuk Islam, katanya orang tadi. Loh, kenapa kamu ingin masuk Islam? Saya ingin masuk Islam. Ya silahkan. Kemudian ikut jamaah itu 3 hari. Maka orang tadi cerita setelah 3 hari. Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu. Saya ini pendeta Nasrani yang ada di kota sana. Kamu tahu kenapa saya mau masuk Islam? Tidak tahu. Saya ini suka membaca kitab Taurat, kitab Injil, sejarah para nabi. Saya belum pernah melihat kehidupan yang lebih mirip dengan mereka melebihi kehidupan kamu ini. Jamaah yang bergerak ini. Maka saya tertarik ikut. Coba saya melihat nontonan. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan pembicaraan saja. Dengan ta'aluk kita kepada Allah. Dengan kita menjaga amal sunnah. Kerisauan dalam hati. Sayang kepada umat. Maka ini orang berjalan saja. Bisa nanti mendatangkan hidayah pada orang-orang yang melihat. Ya Allah, jadikanlah aku asbab hidayah. Sehingga semua orang yang saya lihat dapat hidayah. Sehingga setiap orang melihat saya dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah jamaah saya ini asbab hidayah. Sehingga kampung yang kita jalani semua dapat hidayah. Semua kampung yang kita lewati dapat hidayah. Allah berkuasa berbuat apa saja. Seperti Syekh Mu'inuddin Al-Sisti. Cuma berjalan saja. Berjuta-juta orang telah masuk Islam. Allah berkuasa. Yang memberikan yang demikian pada Syekh Mu'inuddin Al-Sisti. Allah SWT. Dan Allah berkuasa untuk memberikan itu kepada kita juga. Ya Allah, aku ini juga hambamu. Syekh Mu'inuddin juga hambamu. Para sahabat juga hambamu. Sayangilah aku ya Allah. Sebagaimana engkau telah menyayangi mereka. Berkatilah aku ya Allah. Dan engkau memberkati mereka. Gunakanlah aku ya Allah. Sebagaimana engkau telah menggunakan mereka. Kita ada keinginan untuk maju. Untuk mendekat kepada Allah. Kehidupan kita jadi asbab hidayah. Dengan dibarengi tawadhu. Jangan melihat keburukan orang. Punya cita-cita yang tinggi. Tetapi tawadhu. Itulah tanda-tanda orang akan sukses. Kalau punya cita-cita tinggi. Dengan merasa dirinya besar. Nah ini orang ini orang gagal. Cita-cita tinggi. Tetapi semulaikan dibarengi dengan tawadhu yang habis-habisan. Memang kita ini gak punya apa-apa. Hanya Allah SWT yang punya segala. Insya Allah malaikat. Sekarang kita akan doa sama malaikat Allah Ta'ala. Sama-sama kemarin sudah mulai 2 hari ini kita sudah mudakaroh. Bagaimana dalam kita keluar ini benar-benar kita jaga amalan-amalan kita, hati kita, tawasuh kepada Allah SWT. Sebelum doa baca selawat mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Allahumma lakal hamdu ala al-islam. Allahumma lakal hamdu ala al-iman. Allahumma lakal hamdu ala al-ibadah. Lakal hamdu ala al-da'wah. Lakal hamdu ala al-ilm. Lakal hamdu ala al-akhlaq. Lakal hamdu ala al-rijal wal-amwal. Lakal hamdu ala al-afiyah. Lakal hamdu ala al-sihah. Lakal hamdu ala sitrikal jamil. Lakal hamdu ala sitrikal jamil. Lakal hamdu ala kulli ni'am. Al-zahirah wal-batinah. Al-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. السابقة واللاحقة. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا وإله كل شيء. إله واحدة. نسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تسأل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وكروبنا وشفاء أمراضنا الظاهرة والباطنة وأن تهدينا به وأن تهدينا به وتهدينا أن تهدينا به وتهدينا بنا جميع الأمة المحمدية fi sami'an khail alam innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, alladhi huwa Allah, wallahu wallahu Allah, wallahu innaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اغفر لنا ذنوبنا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي عقولنا نورا وفي بشرتنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أعظمنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا. اللهم اجعلنا نورا واعظم لنا نورا. اللهم نورنا ونور بنا. اللهم نورنا ونور بنا. اللهم نورنا ونور بنا. اللهم نورنا ونور بنا العالمين. اللهم نورنا ونور بنا. اللهم فقهنا وفقه بنا. اللهم ألف بين قلوبنا وألف بنا. اللهم انصرنا وانصر بنا. اللهم أعزنا وأعز بنا. اللهم أعزنا وأعز بنا المسلمين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا. اللهم اجمعنا واجمع بنا. اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم قونا وقوي بنا. اللهم أفرجنا في سبيلك على حسب ما ترضاه وأفرج بنا جميع الإنس والجن للخروج في سبيلك والدعوة إلى دينك والعودة إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وكن لنا ولا تكن علينا. وأكرمنا ولا تهنا. واسترنا ولا تفضحنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا فهما. اللهم ربنا زدنا نورا. اللهم ربنا زدنا إيمانا ويقينا. اللهم زدنا نورا. اللهم زدنا نورا. اللهم زدنا إيمانا ويقينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اخذنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انقنا هموم الدنيا والآخرة. اللهم انقنا هموم الدنيا والآخرة. اللهم انقنا هموم الدنيا والآخرة. يا الله انقني الله كامي يا الله. يا الله انقني الله كامي يا الله. يا الله انقني الله كامي يا الله. يا الله انقني الله كامي يا الله. seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang berhubungan dengan Engkau maupun yang berhubungan dengan hamba-hamba Engkau. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, umat Islam, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, janganlah Engkau hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Jangan Engkau lepas iman mereka, ya Allah, karena dosa-dosa mereka, ya Allah. Tetapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati kita dan hati umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah. Tetapkanlah keluarga kami ya Allah. Tetapkanlah ahli kampung kami ya Allah. Tetapkanlah ya Allah hati umat Islam di seluruh alam ya Allah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembalikanlah umat Islam kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah kami, kembalikanlah keluarga kami. Kembalikanlah umat Islam di seluruh alam kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka meninggalkan agamamu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka meninggalkan agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Dengan nusrah ghaibiyahmu ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu, ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu, ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu, ya Allah. Satukanlah hati mereka dan fikir mereka, ya Allah. Satukanlah kefahaman mereka, ya Allah. Untuk kerjasama mengamalkan agamamu, ya Allah. Memperjuangkan agamamu, ya Allah. Dan menyebarkan agamamu di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pada kami iman yang sempurna. Ya Allah, berikan kepada kami yakin yang mantap. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan-keturunan yang soleh. Berikan kepada kami keturunan-keturunan yang soleh. Teman-teman yang baik, ya Allah, yang mencintai kami dan kami cintai. Untuk kerjasama mengamalkan agamamu, ya Allah. Memperjuangkan agamamu, ya Allah. Dan menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, berkatilah pesantren kami ini, ya Allah. Berkatilah pesantren kami ini, ya Allah. Berkatilah pesantren kami ini, ya Allah. Jadikanlah santri-santrinya semua, ya Allah. Menjadi ulama-ulama yang kau terima, ya Allah. Menjadi hafid-hafid Quran yang kau terima, ya Allah. Menjadi jari-jari yang kau terima, ya Allah. Jadi asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Mudahkanlah seluruh urusan santri-santri kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan mereka, ya Allah. Perbaikilah akhlak mereka, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, ya Allah. Kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, ya Allah. Kemudian dunia dan kemudian akhirat, ya Allah. Jadikanlah mereka semua asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Keluarga mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Ilmu mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Akhlak mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Bayan mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Tahlim mereka asbab hidayah seluruh alam. Ahli kampung mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Anak cucu mereka asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah begitu juga, ya Allah. Seluruh pesantren-pesantren yang ada di negeri ini, ya Allah. Dan seluruh pesantren-pesantren yang ada di seluruh alam, ya Allah. Jadikanlah semuanya asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Madrasah-madrasah di seluruh alam, ya Allah. Jagalah santri-santrinya, ya Allah. Jagalah murid-muridnya, ya Allah. Jagalah semuanya mereka, ya Allah. Sehingga mereka semua jadi asbab hidayah seluruh alam. Jadi jari-jari-Mu, ya Allah. Jadi pejuang-pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami ini, ya Allah. Seperti kampung Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Jadikanlah laki-lakinya, wanitanya, ya Allah. Anak-anaknya semuanya, ya Allah. Asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Rumah-rumah di kampung ini, ya Allah. Jadikanlah asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Semua benda-benda yang ada di kampung ini, ya Allah. Pohon-pohon yang ada di kampung ini, ya Allah. Batu-batu yang ada di kampung ini, ya Allah. Air yang ada di kampung ini, ya Allah. Makanan yang ada di kampung ini, ya Allah. Udara yang ada di kampung ini, ya Allah. Suasana yang ada di kampung ini, ya Allah. Jadikanlah asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Begitu juga kampung-kampung sekitarnya, ya Allah. Dan kampung-kampung umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah. Rasa cinta kepada Engkau, ya Allah. Kecintaan yang sebenarnya kepada Engkau, ya Allah. Takut yang sebenarnya kepada Engkau, ya Allah. Tunduk yang sebenarnya kepada Engkau, ya Allah. Takwa yang sebenarnya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, begitu juga saudara kami, ya Allah. Umat Islam di seluruh alam, ya Allah. Jadikanlah semua asbab hidayah seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Di negeri kita ini, ya Allah. Negeri-negeri jiran, ya Allah. Di Eropa, di Amerika, ya Allah. Di Asia Tengah, ya Allah. Di Rusia, ya Allah. Di Jepang, ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Di kota-kota, di kampung-kampung, ya Allah. Di gunung-gunung, ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, hancurkan, ya Allah, usaha-usaha kekafiran di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, hancurkan usaha-usaha kefasikan, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah ke seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayah ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hidayah ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hidayah ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Kekalkanlah hidayah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pengeluaran jamaah di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pengeluaran jamaah di seluruh alam, ya Allah. Pembentukan jamaah di seluruh alam, ya Allah. Pembentukan jamaah di seluruh alam, ya Allah. Pengeluaran jamaah di seluruh alam, ya Allah. Sehingga jamaah-jamaah keluar dari setiap kampung, ya Allah. Jamaah-jamaah keluar dari setiap masjid, ya Allah. Jamaah-jamaah keluar dari setiap rumah, ya Allah. 4 bulan, 40 hari, ya Allah. 1 tahun, ya Allah. Dengan cara yang riba, ya Allah. Dengan niat yang riba, ya Allah. Dengan hasil yang riba, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kumpulan jamaah ke seluruh alam. Ya Allah, datangkanlah jamaah-jamaah dari seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, datangkanlah jamaah-jamaah dari seluruh alam, ya Allah. Untuk kerjasama menghidupkan agama di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami maksud, ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa, ya Allah. Tetapi Engkau menyuruh kami, ya Allah, untuk berdoa. Maka kami pun berdoa, ya Allah. Atas perintah Engkau, ya Allah, kami berdoa. Maka janganlah Engkau sia-siakan doa kami, ya Allah. Janganlah Engkau tolak doa kami, ya Allah. Atas perintah Engkau saja, ya Allah, kami berdoa, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima doa baginda Muhammad SAW. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Nabiullah Yunus SAW. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Ibrahim SAW. Sebagaimana Engkau telah menerima doa Syekh Ahmad Ilyas, para sahabat. Terimalah kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima mereka, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, teman-teman perjuangan kami, santri-santri kami, anak cucu kami, seluruh alam, kesabaran, ketabahan, kehebatan, istiqomah, sampai pada akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami di surga tanpa hisab, ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab, ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab, ya Allah. Tanpa azab, tanpa hisab, ya Allah. Masukkanlah kami ke surga tanpa hisab, tanpa azab, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, yang berhubungan dengan Engkau, ya Allah. Dan tanggunglah, ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami, ya Allah, yang berhubungan dengan hamba-hambamu, ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami, ya Allah, yang berhubungan dengan hamba-hambamu, ya Allah. Masukkanlah kami di surga tanpa hisab, ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan kekasih kami, ya Allah, yang mulia baginda Muhammad SAW, di surga Firdaus, ya Allah. Dengan kedua orang tua kami, ya Allah, kakek-kakek kami, nenek kami yang muslim, ya Allah, anak cucu kami, ya Allah, santri-santri kami, ya Allah, teman-teman perjuangan kami di seluruh alam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.